Kau dengarkan burung-burung bernyanyi. Pernahkah kau dengarkan dia menangis? Tawa dan tangis yang ku dengar sama merdunya, ataukah memang aku tak tahu senandungnya? Ku ingat ada senyum yang abadi di bibirmu. Mengapa tiada lagi kini sayang? Semua duka yang kau alami sudah nasibmu. Untuk apa kau sembunyikan senyum? Biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Biarlah rembulan di atas sana, manalah mungkin turun ke sini. Kau tak lagi sendiri. Bolehkah ku ingin menemani sayang? Ingin ku dengar ceritamu tentang nikmatilah apa yang kau dapat di dunia. Walau ingin hatimu memeluk gunung, manalah mungkin tangan tak sampai. Ingin hati